Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa melanjutkan daras dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita telah memasuki pembahasan yang ketiga tentang hukum nikah dan memilih pasangan, memilih istri. Telah kita sebutkan hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tunkahul mar'atu li arba', wanita dinikahi karena empat alasan. Lima liha, yang pertama karena hartanya, wali hasabiha, dan karena kemuliaannya, keturunannya, wali jamaliha, karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Fadfar bidhatid din taribat yadaka. Hendaklah bagi seseorang untuk memilih wanita yang memiliki agama, yakni seorang salihah, wanita yang bertakwa. Taribat yadaka, karena kalau seandainya tidak, maka barakallahu fikum, tanganmu akan berdebu. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan oleh para ulama, hiya kinayatun anil faqr. Apa maksud taribat yadaka? Nah, tanganmu berdebu. Maksudnya apa? Ini adalah kinayah, sebuah ungkapan, al-faqr, kefakiran. Yakni ada doa di sini, didoakan dia akan menjadi fakir kalau seandainya dia tidak memilih atau tidak memprioritaskan urusan agama di dalam memilih pasangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fayahrisu ala zatid din fil maqamil awwal. Maka hendaknya dia berusaha bersungguh-sungguh untuk memprioritaskan dalam urusan agama pada posisi yang pertama. Dan hal ini dia jadikan sebagai dasar pilihan. Dia jadikan sebagai dasar pijakan di dalam memilih. La ghairahu. Nah, bukan selainnya. Kenapa demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadaka. Karena kalau seandainya tidak, maka tanganmu akan berdebu. Kinayah anil faqr, sebuah ungkapan akan kefakiran, yakni didoakan akan sebuah kefakiran, wal iyadu billah. Naam. Barakallahu fikum. Wanita yang salihah, yang memiliki agama yang baik, dia akan membantu suaminya di atas ketaatan kepada Allah. Dan tentunya barakallahu fikum, wanita yang baik tersebut akan menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Dia akan membimbing anak-anaknya naam dengan bimbingan yang baik sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Dia menjaga harga dirinya, kehormatannya ketika suaminya tidak ada, dan juga menjaga kepercayaan dari suaminya ketika suaminya tidak ada. Berbeda dengan wanita yang tidak memiliki agama. Hal ini bisa jadi akan memudaratkan dia. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadhfar bidzatid din. Naam. Prioritaskan dalam urusan agama. Pilihlah pemilik agama. Naam. Kalau seandainya tidak, maka engkau didoakan akan kefakiran wal iyadzu billah. Tentunya kalau seandainya terkumpul pada diri seorang wanita, naam, kecantikan, harta, hasab, ditambah lagi dengan agamanya baik, salihah, fadzalika nurun ala nur. Ini merupakan cahaya di atas cahaya. Barakallahu fikum. Tentunya yang paling kita prioritaskan adalah urusan agama. Naam. Barakallahu fikum. Sebagian orang, naam, ada yang beranggapan tidak mengapa saya menikahi wanita yang bukan wanita yang salihah, dan saya akan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Saya akan mengajarkan dia urusan agama, berupaya membimbing dia kepada jalan yang benar. Barakallahu fikum. Maka kita katakan kepadanya, naam, nahnu la nukallifu bil mustaqbal. Kita tidak dibebani dengan sesuatu yang akan datang. Fal mustaqbal la nadri. Sesuatu yang akan datang itu kita enggak tahu kejelasannya. Bisa jadi engkau menikahi wanita dan engkau berharap dengan pernikahanmu dengannya engkau dapat membimbing dia kepada jalan yang baik. Akan tetapi bisa jadi barakallahu fikum justru wanita tersebut akan menyeretmu dan mencelakakanmu dan menjerumuskanmu ke dalam jalan yang tidak benar. Wal'iyadzu billah. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin, urusan agama adalah sesuatu yang harus diprioritaskan dibandingkan hal-hal yang lain. Kalau seandainya dia mendapati ada dua orang wanita, nah, barakallahu fikum, yang satu lebih cantik, akan tetapi agamanya baik, agamanya juga baik. Yang satu kurang cantik, tapi agamanya lebih baik daripada yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Mana yang seharusnya dia pilih? Apakah harus baginya memaksakan diri untuk memilih yang kedua? Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Lakin ahyanan ba'dun nas yakunu muli'an bil jamal." Akan tetapi sebagian orang ada, kadang sebagian orang ada yang sangat perhatian dalam permasalahan al-jamalah. Wa idza alima anna hunaka imra'atan la tatibu nafsuhu binikahi man dunaha fil jamal. Ketika dia mengetahui di sana ada wanita yang cantik, barakallahu fikum, dan dia merasa tidak tenang hatinya untuk menikahi wanita yang di bawahnya nilai kecantikannya, walau kana adyan, walaupun wanita yang kedua tersebut lebih bagus agamanya. Fahal naqulu innaka takrahu nafsaka ala hadhihi duna hadhihi wa illam tartah ilaiha. Apakah kita katakan kepadanya bahwa engkau harus memaksakan dirimu untuk wanita yang pertama tadi, yang agamanya baik akan tetapi kecantikannya kurang, daripada wanita yang kedua, naam, agamanya baik tapi kurang dari yang pertama akan tetapi dia memiliki kelebihan secara fisik. Naam. Apakah kita apakah kita harus mengatakan kepadanya bahwasanya engkau harus memaksakan dirimu terhadap wanita yang pertama tadi walaupun jiwamu tidak tenang? Au naqulu khudh man tartahu laha madamat ghairu fajiratan wala fasiqatan. Nah, apakah kita katakan kepadanya ambillah wanita yang merasa nyaman pada dirimu, yang penting dia itu bukan seorang fajirah atau fasikah. Nah, maka itu dikembalikan kepada orangnya. Nah, kalau seandainya dia merasa nyaman dengan sifat wanita yang pertama tadi, barakallahu fikum, maka tidak mengapa baginya untuk memilih wanita yang pertama selama dia itu bukan seorang wanita yang fajir, bukan seorang wanita yang fasik. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan wali hasabiha. Apa itu hasab? Naam, yakni li syarafiha, karena kemuliaannya. Maksudnya di sini adalah asyaraf bil aba wal aqarib, kemuliaan terkait dengan keturunan dan keluarganya. Naam. Barakallahu fikum. Karena dahulu orang Arab mereka berbangga-bangga dengan kemuliaan yang dimiliki oleh keturunan-keturunan mereka, bapak-bapak mereka. Sehingga hal ini menjadi sesuatu yang mereka pertimbangkan. Nah. Kemudian walud, di antara, kita baca syarah matan di sini, wa yusannu aidan ikhtiyaru zaujah al-walud, dan disunahkan pula untuk memilih wanita yang al-walud. Apa itu al-walud? Ay kathratul wiladah, yang subur. Di hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikum al umam yaumal qiyamah. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, dikarenakan sesungguhnya saya berbangga-bangga dengan banyaknya umat dengan kalian pada hari kiamat. Nah, Nabi menginginkan banyak umat dari umat beliau, dan bahkan diriwayatkan beliau berbangga-bangga di hadapan para anbiya, para nabi-nabi yang lain. Ini adalah keinginan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu dianjurkan bagi kita semua untuk mensukseskan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mengetahui nam wanita tersebut adalah wanita yang subur padahal dia adalah seorang perawan? Nam, bisa dilihat dari garis keturunannya, dari saudara-saudaranya, dari orang tuanya. Fal ghalib annaha takunu mithlahunna. Mayoritasnya dia akan semisal dengan orang tuanya atau dengan saudara-saudaranya. Itu dalam bentuk usaha di dalam mencari wanita yang al-walud, yang banyak anaknya. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Wa li anna katsratal ummah izzun laha." Dikarenakan banyaknya umat, banyaknya jumlah sebuah umat, ini merupakan kemuliaan bagi umat tersebut. Wa iyyaka wa qaulal maddiyyin alladziina yaqulun inna katsratal ummah yujibu al-faqr. Maka hati-hatilah kalian dari ucapan orang-orang kapitalis, orang-orang ilmaniyin, yang mereka mengatakan bahwasannya banyaknya jumlah penduduk itu akan menyebabkan kefakiran, kemerosotan di dalam ekonomi. Bal wal kasrah izzun imtannallahu bihi ala bani Israel. Bahkan jumlah yang banyak merupakan sebuah kemuliaan, yang mana ini salah satu bentuk kemuliaan yang pernah Allah berikan kepada Banu Israel. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ja'alnakum aktsara nafira. Di dalam surat Al-Isra Allah berfirman dan kami jadikan kalian aktsara nafira. Nah, kelompok yang banyak jumlahnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan Nabi Syuaib alaihi salam di dalam surat Al-A'raf, wadhkuru in kuntum qalilan wadhkuru id kuntum qalilan fakatsarakum. Ingatlah ketika kalian jumlahnya sedikit lalu Allah membanyakkan jumlah kalian. Nah, maka oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jumlah yang banyak merupakan sebuah kemuliaan. Keluarga yang besar, yang mana jumlah keluarga tersebut banyak, pamannya, bibinya, saudara-saudaranya, ponakannya, sepupu-sepupunya, jumlahnya banyak, ini merupakan sebuah kemuliaan keluarga yang besar tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu kita jangan tertipu ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya dengan banyaknya jumlah penduduk akan lebih dekat kepada kefakiran. Ini merupakan sebuah pembodohan terhadap umat ini. Bahkan dengan jumlah yang banyak, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel dan juga Allah mengingatkan kepada Nabi Syuaib alaihi salam bahwa ini adalah salah satu bentuk nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Terutama 6 la siyama idza kanat harduhum qabilatan lil harasah waz zara'ah was sina'ah. Terutama apabila bumi mereka itu 6 bisa digarap dan bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat, bisa dijadikan lahan pertanian. Barakallahu fikum. Termasuk negeri kita ini, 6 tongkat, kayu dan batu bisa jadi tanaman katanya. Barakallahu fikum, apalagi yang perlu dikhawatirkan dengan banyaknya anak. Nah, lakin ma'al asif anna ba'dhan nas al'an yakhtarul mar'ah allati yumkinu an takuna akiman fahiya ahabbu minal walud. Akan tetapi ma'al asif, sebagian orang sekarang ini ada yang lebih memilih wanita yang kemungkinan dia itu mandul dan itu lebih dia sukai daripada wanita yang na'am subur. Na'am. Wa yuhawiluna an la talida nisa'uhum illa ba'da salasin aw arba'i sanawatin minaz zawat wa ma asbaha dzalik. Dan dia berupaya agar istri-istri mereka tidaklah melahirkan kecuali setelah 3 atau 4 tahun dari pernikahan mereka. Wa ma asbaha dzalik. Wa hadza khata'. Ini merupakan sebuah kesalahan dikarenakan ini menyelisihi maksud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mengatakan, "Naam, bukan masalah ekonomi yang saya khawatirkan. Saya khawatir tidak bisa mendidik dan membimbing mereka menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang baik, bermanfaat untuk keluarganya dan negaranya misalnya." Maka kita katakan kepada mereka, "Iza ahsantum adzan billah a'anakumullah." Kalau seandainya engkau barakallahu fikum, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Maka jawabannya adalah cukup husnudzon kepada Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, tentunya dengan adanya upaya. Nah. Wa yaquluna ahyanan. Ini nasihat dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau melanjutkan, mereka juga kadang mengatakan innal mal alladhi indana qalil. Sesungguhnya kami ini orang miskin, harta kami sedikit. Maka kita katakan kepada mereka, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dabah di bumi melainkan atas Allah rizkinya. Yakni Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dan menetapkan rizki masing-masing. Wa ahyanan yaral insan ar-rizqa yanfatihu idza wulida lahu. Kadang seseorang bisa melihat dan merasakan rizki yang berlimpah kepadanya ketika dia dianugerahi seorang anak. Nah, kemudian setelah dianugerahi seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu rizki itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Wa qad haddatsani man athiqu bihi. Telah menceritakan kepadaku seorang yang saya percayai. Wa huwa rajulun yabi'u wa yashtari. Seorang laki-laki pedagang. Yaqulu inni mundzu tazawwajtu fatahallahu alayya bab rizqin. Sesungguhnya saya ketika saya menikah, Allah membukakan pintu rizki yang baru kepada saya. Walamma wulida waladi fulanun in fataha babu rizqin akhar. Ketika saya dianugerahi satu anak, nah, maka terbukalah di hadapanku pintu rizki yang lain. Menikah, buka pintu rizki, satu pintu rizki. Ketika dianugerahi seorang anak, dibukakan lagi pintu rizki yang lain. Nah, wahadha ma'lumun. Dan ini bisa diketahui dan bisa dirasakan oleh seseorang. Ini coba perhatikan, ketika dia menikah, dibukakan pintu rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dianugerahi anak, satu anak, dibukakan lagi pintu rizki yang baru. Tambah anak lagi. Nah, dibuka lagi pintu rizki yang baru. Karena masing-masing dari mereka itu telah membawa rizki masing-masing. Telah ditetapkan rizkinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya dia menikah lagi. Nah, tentu bertambah lagi barakallahu fikum rizki yang akan dibukakan terhadapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nah, seperti ayat yang kita sebutkan tadi, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari satu dabah pun. Nah, manusia termasuk darinya di muka bumi. Illa 'alallahi rizquha, melainkan atas Allah rizkinya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh anak karena kefakiran. Wala taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah engkau membunuh anak-anak kalian karena kemiskinan. Kamilah yang memberikan rizki kepada kalian, wa iyyahum, dan terhadap mereka. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Kalau seandainya mereka itu fakir, nah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi mereka dari dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fal hasil anna hadhil illa wa hiya qaulul aulad sababan lil faqr khata. Nah, yang benar adalah bahwasanya banyaknya jumlah anak adalah sebab kefakiran, maka ini adalah sebuah kesalahan di dalam memahami kehidupan ini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Wa yusannu ikhtiyarul bikr li hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuka illa idha kanat hunaka maslahatun tarjihu nikahu sayyib fayuqaddimuha ala al-bikri. Dianjurkan untuk memilih yang perawan berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi SAW berkata kepadanya, mengapa tidak seorang perawan yang engkau nikahi yang mana engkau bisa bersenda gurau dengannya dan dia pun bisa bersenda gurau denganmu. Nah, kecuali kalau di sana ada maslahah yang kepentingan, kalau di sana ada kepentingan yang mana dengan kepentingan tersebut mengharuskan bagi dia untuk menikahi wanita yang janda, maka tidak mengapa bagi dia untuk lebih mendahulukan wanita yang janda tersebut daripada wanita yang perawan. Hadith 6 Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim barakallahu fikum, yang mana suatu ketika Jabir bin Abdullah menceritakan kepada Nabi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, lamma sa'alahu tazawwajta? Qala na'am. Apakah engkau sudah menikah? Jabir mengatakan iya. Qala bikran am sayyiban? Apakah perawan atau janda? Qala bal sayyiban. Janda katanya. Faqala fahalla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha? Kenapa tidak perawan sehingga engkau bisa bercanda gurau dengannya dan dia pun bisa bersenda gurau denganmu? Qala Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin, fal bikru afdal. Seorang wanita perawan itu lebih utama. Li'annaha lam tatmah ila rijalin sabiqin. Dikarenakan dia belum tersentuh oleh laki-laki sebelumnya dan hatinya tidak pernah terikat dengan laki-laki sebelumnya, dan dikarenakan dia adalah laki-laki yang pertama yang berhubungan dengannya, sehingga ikatan dia dengan wanita tersebut akan menjadi lebih besar. Lakin qad yakhtarul insan as-sayyib li asbab. Kadang seseorang lebih memilih yang janda dikarenakan beberapa sebab, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dikarenakan beliau memilih yang sudah pernah menikah sebelumnya, dikarenakan bapaknya Abdullah bin Haram, bapak dari Jabir bin Abdullah namanya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ustushhida fi Uhud. Beliau meninggal di dalam perang Uhud. Dan beliau pun meninggalkan putri-putri yang banyak. Butuh kepada orang yang bisa mengurus saudari-saudari dari Jabir tersebut. Falau tazawwaja bikran lam takum bi khidmatihinna wa mu'natihinna. Fakhtara radhiyallahu anhu sayyiban. Kalau seandainya dia menikahi wanita yang perawan, yang gadis. Maka gadis tersebut belum tentu bisa mengurus keperluan dan kebutuhan dari saudari-saudarinya. Maka dia pun lebih memilih wanita yang sudah memiliki pengalaman Naam, agar mampu untuk mengurus saudari-saudarinya. Sehingga ketika Jabir bin Abdullah memberitakan kepada Nabi SAW akan alasannya untuk lebih memilih wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya, Nabi pun mengiyakan apa yang barakallahu fikum menjadi alasan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Naam. Maka tentunya hal itu dikembalikan kepada keadaan masing-masing. Wa yahtaru al-jamilah li'annaha askan li nafsiha. Dan hendaknya dia memilih wanita yang jamilah. Kenapa demikian? Karena lebih askan li nafsiha, lebih tenang untuk dirinya. Dan dengan adanya wanita yang jamilah di sisinya akan lebih menundukkan pandangannya dan tentunya akan lebih memunculkan rasa kecintaan terhadap dirinya. Barakallahu fikum. Hal ini sudah kita bahas sebelumnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari pembahasan-pembahasan di atas ada sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tolak ukur wanita yang terbaik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nisa'i khair, wanita manakah yang paling baik? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar wa tuti'uhu idza amara wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, yaitu wanita yang akan menyenanginya apabila dilihat, yang menyenangkan apabila dilihat, dan wanita yang taat apabila diperintah, dan dia tidak menyelisihi suaminya tentang dirinya dan hartanya dengan sesuatu yang membuat suaminya tidak senang. Nah, barakallahu fikum. Dia selalu berupaya untuk mencocoki suaminya. Barakallahu fikum. Bahkan di dalam hobi, bahkan di dalam makanan, dia pun juga berupaya untuk mengikuti selera dari suaminya. Inilah wanita yang akan menyenangkan suami. Dan inilah wanita yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang terbaik ketika beliau ditanya tentang wanita yang terbaik. Tadi kita sudah membahas bahwasanya seorang laki-laki haruslah memilih pasangan yang terbaik untuk dirinya. Begitu pula seorang wanita juga dianjurkan untuk memilih pasangan yang terbaik untuk dirinya. Terutama wali dari wanita tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepada kalian seorang yang engkau ridhoi akhlak dan agamanya, meminta kepada kalian naam untuk meminang putri kalian, dan dia adalah orang yang engkau ridhoi akhlak dan agamanya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah. Naam, jangan ditunda. Ini nasihat untuk para wali. Karena kalau seandainya kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar. Nah, hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Dan bahkan tidak mengapa seorang wali menawarkan putrinya kepada seseorang yang dia ridhoi agama dan akhlaknya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Kisahnya masyhur dan ma'ruf, dan insyaallah semua kita di sini sudah pernah membacanya, yaitu ketika Hafsah putri dari Umar menjanda dikarenakan suaminya Khunais bin Hudzafah meninggal, dan beliau termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Umar bin Khattab, "Ataitu Utsman ibn Affan fa'aradtu 'alaihi Hafsah." Saya mendatangi Utsman bin Affan, ketika itu istrinya baru saja meninggal. Dan saya menawarkan kepadanya untuk menikahi Hafsah. Akan tetapi Utsman mengatakan, "Sa'anzuru fi amri." Saya akan mempertimbangkannya. Falabitu layali. Kemudian setelah beberapa hari, Utsman menemuiku dan dia berkata, "Qad badali alla atazawwaja yaumi hadza." Nah, saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan menikah hari-hari ini, dekat-dekat ini. Kemudian Umar mengatakan lagi, lalu saya mendatangi Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, in syi'ta zawwattuka Hafsata binta Umar. Kalau seandainya engkau berkehendak, maka saya akan menikahkan engkau dengan Hafsah putriku. Fasamata Abu Bakar. Akan tetapi Abu Bakar diam dan tidak memberikan jawaban sedikit pun kepada Umar bin Khattab. Dan saya pun merasakan sesuatu yang tidak enak, yang lebih tidak enak daripada yang saya rasakan dari Utsman bin Affan. Sampai beberapa hari selanjutnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah dan saya pun menikahkan beliau dengan Hafsah. Dan setelah itu saya menemui Abu Bakar, faqala, "La'allaka wajadta 'alayya hina aradta 'alayya Hafsah." Wahai Umar, mungkin engkau merasakan sesuatu yang tidak enak dari diriku ketika engkau menawarkan Hafsah pada diriku sementara saya tidak memberikan jawaban sedikit pun terhadapmu. Maka berkata Umar, "Ya." Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Fa innahu lam yamna'ni an arji'a ilaika fi ma aradta 'alayya." Sesungguhnya tidak ada yang menahanku untuk tidak memberikan jawaban kepadamu. Barakallahu, untuk memberikan jawaban kepadamu terhadap apa yang kau tawarkan terhadapku, melainkan bahwasanya saya telah mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut putrimu dan saya tidak mungkin untuk menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminang putrimu, maka niscaya saya akan menerima naam putrimu. Nah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, "Wa fihi annahu la ba'sa bi 'ardiha 'alayhi walau kana mutazawwijan. Li'anna Abu Bakrin kanat hina idzin mutazawwijan." Maka di dalam hadis ini, nah, kita mengambil pelajaran bahwasanya tidak mengapa bagi seorang waliul mar'ah untuk menawarkan anaknya kepada orang lain, tentunya seorang yang soleh, walaupun orang tersebut sudah beristri, sudah menikah. Nah, dikarenakan ketika itu Abu Bakar sudah menikah dan tidak mengapa dalam hal ini. Nah, dan juga bukan sesuatu yang aib. Nah, sebagaimana anggapan orang pada zaman sekarang ini. Karena hal itu sudah dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu terhadap Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian dalam urusan nikah sangat penting baginya di dalam melanjutkan setiap proses-proses pernikahan ini, mulai dari memilih sampai dia nazar, sampai dia khitbah. Jangan sampai dia melupakan untuk memohon pilihan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dianjurkan bagi dirinya untuk melakukan salat istikharah. Bahkan Zainab bintu Jahsy ketika beliau menjanda setelah diceraikan oleh Zaid bin Haritha, beliau didatangi oleh atau dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa kata Naam Zainab bintu Jahash? Beliau mengatakan, "Ma ana bi sani'ah syai'an hatta uamira Rabbi." Saya tidak akan menentukan keputusan apapun. Saya tidak akan berbuat apapun sampai saya istikharah terhadap Rabbku, meminta pilihan terhadap Rabbku. Nah, padahal yang datang adalah Rasulullah. Kurang apa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya, pilihan Allah Subhanahu wa taala, seorang nabi dan rasul. Akan tetapi dalam hal ini pun tetap Zainab Naam menyadarkan urusannya kepada Allah dan mengembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka oleh karena itu, seseorang yang ingin melakukan proses-proses ini dianjurkan untuk istikharah, untuk melakukan salat istikharah, memohon pilihan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan segala urusannya kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memilihkan yang terbaik untuk dirinya. Naam. Ila huna darsuna, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.